Jika kita dari kelompok orang yang lurus agamanya. Mereka senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah malam. Wahum dan sujud, dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuminuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Wajahnya Allah dan mereka terlupa-lupa dalam kebaikan. Dan mereka itu termasuk kelompok golongan orang-orang yang baik. Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, serta Ibnu Abi Hatim dan para ulama yang lain yang meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ketika Abdullah bin Salam, Sa'id bin Husayn dan Sa'labah bin Husayn dari kalangan Akbar beliau dari kalangan para ulama orang-orang Yahudi masuk Islam, maka Ahbar yang masih kafir berusaha mengobati orang-orang Yahudi dengan mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang jelek. Kalau seandainya mereka itu bukan orang yang jelek, niscaya mereka tidak akan meninggalkan agama yang sudah mereka dapatkan turun temurun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah Ahbar Yahudi sekalipun, para pendeta Yahudi yang kafir yang menuduh kejelekan kepada Abdullah bin Salam Al-Yahudi dan beberapa temannya yang masuk Islam dengan turunnya ayat ini. Dan ini berarti rekomendasi, ini berarti nasihat, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Abdullah bin Salam Al-Yahudi radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'labah bin Husayn serta Sa'id bin Husayn dari kalangan para ulama Yahudi yang masuk dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahwa mereka keadaan ahlul bid'ah itu tidak sama. Ada di antara mereka orang-orang yang jelek yang mendustakan kepada Nabi, bahkan membunuh, menyembunyikan kitab-kitab Allah, merubah-rubah kitab Allah, menyembunyikan kebenaran yang ditanyakan kepada mereka. Itu satu kelompok dari mereka kalangan ahlul bid'ah. Tapi ada juga di antara mereka orang-orang yang baik yang akan mendapatkan pahala yang ganda, pahala yang double, ketika mereka beriman kepada Nabi Musa, ketika mereka beriman kepada Nabi Isa alaihi wassalam, kemudian saat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman dengan beliau. Ulaika yusawwuna ajrahum marratain. Mereka itu akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Di mana mereka beriman dengan Nabi yang Allah utus, di mana mereka lebih dulu, kemudian ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun beriman kepadanya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 113 dari surat Al-Imran. Min asalil kitab, dari kalangan ahlul kitab ada ummatun qa'imah, ummatun mustaqimah, ummat yang lurus agamanya, benar-benar menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ketika mereka benar-benar menegakkan agama Allah, maka dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat telah dijelaskan bahwa akan datang nanti akhir zaman yang demikian-demikian sifatnya. Dan mereka diwajibkan untuk beriman dan mengikuti Nabi tersebut ketika Nabi itu sudah datang, sudah keluar dan sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah umat yang lurus, yang tegak agama mereka. Dan sifat mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yasluna ayatillahi anallailihum yasjudun. Mereka itu senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah malam dalam sholat tahajud mereka, dalam sholat malam mereka. Maka itu menjadi ciri yang pertama bagi orang yang saleh. Orang yang saleh yang mengamalkan amalan saleh, yang amal saleh dijelaskan dan diterangkan oleh Allah Taala, amalan itu dikatakan sebagai amal saleh karena amalan itu akan menjadikan pelakunya pantas untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Taala. Saleh itu adalah bahasa yang artinya pantas. Jadi ciri yang pertama dari orang yang saleh adalah yasluna ayatillahi anallahi wa hum yasjudun. Salat malam membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia hafal ketika manusia tidur, mereka bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadis yang sahih jadi riwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, alaikum qiyam al-lail, lakukanlah terus oleh kalian qiyam al-lail, kalian mendapat solihin, karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh qablakum, sebelum kalian. Wa qul lakum min anfusikum, sampai itu salat malam adalah suatu amalan yang sangat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Rabbnya. Wa man nadzur 'anil ismi, dan salat malam itu menghapuskan kesalahan dari dosa-dosa, wataqbilu lis-sayyi'at, kemudian khairan yang terdapat dari qiyamul lail menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang manusia di siang harinya. Memang keimanan kita sepertinya demikian meningkat dari Jumat ke Jumat, semestinya meningkat di hari Jumat kita mendapatkan mawaidah, semestinya kita menjadi orang yang baik mendengarkan nasihat dan mengamalkannya. Jangan sampai kita hanya tetapnya berhenti saja, bukan berjalan di tempat, diam di tempat, tidak pernah bertambah amal ibadah kita atau yang dilakukan semakin berkurang. Jadilah kita orang-orang yang baik. Ladina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang baik, itulah ulama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah lima waktu di bawah Allah, mari kita dekatkan salat berjamaah lima waktu di dalam kewajiban yang tidak bisa ditawar. Mari kita laksanakan salat sunnah mawajib. Itu salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita laksanakan salat witir, salat malam yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi wasallam. Taharah wala taharah. Baiknya di dalam keadaan sedang berpergian ataupun tidak berpergian, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat witir di setiap malam. Apalagi kalau kita mau tambah dengan dia mulai tahajud di malam hari, inilah ciri orang yang saleh yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah lagi terhubung dari Allah Bajani yang dia Allah rasa berumpah Allah ma'ah wa minna rasa penalamun yang berkumpul. Dan dia adalah lagi terhubung pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat tidur. Salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah Allah rasa mereka berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengharapkan kebaikan, mengharapkan rahmat Allah dan takut dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. yaitu wa yudari'una bil khairat, Yeah.